Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minaz zul. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan yang belum sempat berhaji disegerakan berhajinya dan dimampukan berangkat bersama orang-orang tercinta di keluarganya, dan pastinya mudah-mudahan juga lebih dahulu dilapangkan rezekinya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fin layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Adalah sebuah ungkapan dari seorang hamba yang seharusnya senantiasa diutarakan, bukan hanya dalam kondisi lemahnya, tetapi setiap saat seorang hamba yang memang lemah di hadapan Allah seharusnya memang senantiasa bermunajat kepadanya. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa Allah sendiri mengajarkannya kepada kita di surah Ali Imran ini. Qulillahumma, katakanlah Allahumma, malikal mulk, malikal mulk, malik yang artinya yang maha memiliki, malik yang maha merajai. Jadi kalau malik maha memiliki, kalau malik maha merajai. Al-mulk, al-mulk bisa berarti kepemilikan, bisa berarti juga kekuasaan. Tetapi dalam ayat ini bisa bermakna juga kedua-duanya. Katakanlah wahai Allah yang maha pemilik, yang maha memiliki, pemilik semua kepemilikan, merajai semua kerajaan. Atau barangkali saya sering menerjemahkannya, katakanlah wahai Allah pemilik, maha memiliki semua pemilik berikut semua yang mereka miliki. Maharaja yang merajai semua raja berikut semua kerajaan mereka. Qulillahumma malikal mulk. Itu yang harus kita katakan. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha'. Engkau berikan kekuasaan kepada yang engkau kehendaki. Jadi Allah yang maha berkehendak ini dikaitkan dengan yang maha berkuasa. Jadi kombinasi keduanya, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Jadi dia yang maha berkuasa sekaligus maha merajai sekaligus maha memiliki. kita kan biasanya memiliki tapi tidak menguasai, betul nggak? Atau menjadi penguasa tapi tidak menjadi pemilik, begitu ya? Itu anakmu milik siapa? Selain milik Allah, milik siapa lagi? Anak kita, milik kita. Tapi apa kita mampu menguasai hatinya? Tidak. Itu ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki sekaligus menguasai. Dan dia maha berkehendak. Maha berkehendak. Dia bisa memberikan yang dia kehendaki, kekuasaannya kepada yang dia kehendaki. Dan dia juga bisa mencabut kekuasaan dari yang dia kehendaki. Disinilah kebahagiaan kita punya Allah sebagai Malikul Mulk. Bayangkan kalau Tuhan kita tidak punya kekuatan itu, dan bersyukurnya bahwa Dialah satu-satunya, tidak ada Tuhan lain bersama Dia yang punya kekuasaan yang sama. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah sikap, bersyukurlah, beruntunglah orang-orang yang mentauhidkan Allah sebagai satu-satunya pemilik dan penguasa jagat raya ini. Sehingga di hadapan Dia, semua yang selain Allah Subhanahu Wa Taala adalah pengontrak di dunia ini. Tidak ada penguasa di dunia ini. Ujung-ujungnya orang-orang yang bertauhid itu tidak takut, tidak gentar kepada penguasa siapapun di dunia ini. Karena Allah yang memberikan ancaman di dalam surat Al-Furqan, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang kafir itu betul-betul menguasai dunia. Jangan. Itu membuat otak kamu buntu dan kemudian menjadi penakut. Jangan sekali-kali kamu menganggap bahwa orang-orang kafir itu tidak ada yang bisa mengalahkannya di dunia ini. Katakanlah, ada kekuatan besar di muka bumi yang sedang merajalela. Kelompok lama sejak abad 19 dan abad 20, yaitu kelompok Eropa dan Amerika, dengan kekuatan kapitalismenya. Sekarang abad 21 ditambah lagi kekuatan baru, ya, Cina dan sekutunya, yang membawa doktrin sosialisme, komunisme, atau mungkin ateisme. Inilah dua kekuatan besar yang kalau pemimpin Indonesia tidak punya kekuatan tauhid ini, maka akan tunduk di hadapan dua kekuatan dunia itu. Tapi mudah-mudahan pemimpin-pemimpin Indonesia dimampukan menjadi pemimpin yang berpancasila yang benar, berketuhanan yang maha. Dan di antara mana ketuhanan yang maha esa adalah Qulillahumma malikal mulk. Dialah Allah yang maha memiliki semua pemilik berikut yang mereka miliki, dan maha merajai semua raja berikut kerajaan mereka, yang memberikan kekuasaan dan kepemilikan kepada yang dikehendakinya, mutansil mulka, dan mencabut paksa kepemilikan dan kekuasaan dari siapa yang dikehendakinya. Mutansil mulka mimman tasha. Nah, ditambah selanjutnya, wa tu'izzu man tasha. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Wa tanzi', di sini artinya mencabut paksa. Kenapa kekuasaan dan kepemilikan itu perlu dipaksa? Karena umumnya orang itu tidak mau lepas dari kekuasaan dan dari kepemilikan. Sudah tahu bakal pensiun tapi tidak siap pensiun. Sudah tahu sudah pensiun tapi tidak melepas dari gaya hidup sebelum pensiun. Itulah manusia. Karena di sini menggunakan kata-kata tunzia, neza. Kata neza ini kalau dalam bahasa sakaratul maut, suasana sebelum dicabut nyawa itu namanya suasana neza. Kenapa neza dicabut paksa? Karena umumnya manusia itu tidak siap mati, maka harus dipaksa. Kalau ibu-ibu gimana? Perlu dipaksa atau jangan? Ya umumnya, karena kan udah olahraga, pola hidup sehat, senam jantung, sampai senam lidah kalau sekarang. Ya, supaya gak stroke. Ya udah stroke berobat mahal-mahal gitu kan. Nah, sekarang otaknya lagi kena, mahal lagi bayarnya. Kalau gak salah kemarin hari Alzheimer sedunia gitu. Betapa udah kerja lama-lama, akhirnya uangnya cuma habis untuk berobat. Ujungnya mati. Siap mati gak? Siap. Udah bayar mahal-mahal gitu. Nah, sebentar lagi kita kan tua, udah tua sih sebetulnya. Nah, tiba-tiba masalah sama otaknya gitu. Tiba-tiba jadi bego lagi kita gitu kan. Bagus kayak gitu. Sehingga semua tabungan-tabungannya, aset-asetnya dijual-jualin cuma untuk bayar berobat. Ujungnya matinya juga gak rela juga. Wallahualamzubillah. Hari ini kita diingatkan, wa tanzil mulka mimman tasha, dan Allah akan cabut paksa kerajaan dari orang yang dia kehendaki. Selanjutnya, wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan kau hinakan orang yang engkau kehendaki. Ada enggak orang yang berkuasa sekaligus mulia? Ada. Ada enggak orang yang berkuasa tapi hina? Yang kedua ini kayaknya memang ada gitu. Itu pasti bukan di Indonesia lah ya. Wa tu'izzu man tasha, dan engkau muliakan izzah. Engkau muliakan orang-orang yang kau kehendaki dengan kekuasaan dan kepemilikannya. Ada enggak orang kaya tapi terpuji? Ada enggak orang kaya tapi terhina? Ada. Kita yang mana? Enggak dua-duanya. Yang penting bermanfaat ya, ibu-ibu sekalian. Yang penting bermanfaat. Buat apa cantik, kaya, keren, tapi kurang manfaat? Emas berkata kepada tanah, aku mahal, aku mulia dan berkilau di hadapan si tanah. Tapi si tanah bilang, dariku keluar tumbuh-tumbuhan dan air. Dariku keluar semua mineral. Dari dialog ini, ya bersyukurlah kalau sudah bisa jadi emas. Tapi jangan menghinakan tanah. Karena manfaatnya banyakkan siapa? Ya emas juga bermanfaat insya Allah. Tetapi jangan sombong. Ibu-ibu mau jadi emas atau jadi tanah? Nah di ayat ini dikaitkan al-mulkiyah dengan al-izzah, ya. Al-mulkiyah dengan al-izzah. Ada orang yang diberikan kekuasaan sekaligus kemuliaan. Ada orang yang diberikan kekuasaan tapi tidak diberikan kemuliaan. Boleh juga sebaliknya, diberikan kemuliaan tapi tidak diberikan kekuasaan. Diberikan kemuliaan sekaligus diberikan juga kekuasaan. Jadi inilah Allah sebagai Al-Mu'izzu sekaligus juga Al-Mudhillu, Tu'izzu wa Tudhillu. Al-Mu'izzu yang maha memuliakan, meninggikan derajat manusia. Al-Mudhillu yang maha merendahkan, menghinakan manusia. Jadi kita mendapatkan asmaul husna di sini Al-Malik, Malikul Mulk, Al-Mu'izzu dan Al-Mudhillu. Ujungnya biyadikal khair, di tangan engkau segala kebaikan. Biyadikal khair, pada akhirnya kekuasaan tidak akan berguna jika tidak melahirkan kebaikan. Begitu juga kemuliaan tidak ada gunanya kalau tidak melahirkan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan cuma Malikul Mulk, bukan cuma Mu'izzul Mudhillu, tapi pada akhirnya dialah yang di dalam genggamannya biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in. Allahu Akbar. Di sini kita diperkenalkan betul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada akhirnya innaka, sesungguhnya engkau, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha berkuasa. Allahu Akbar. Coba sebutkan ada berapa sifat Allah di sini dijelaskan. Berapa sifat Allah yang ibu-ibu dapatkan di ayat ini? Coba. Satu. Bahasa Indonesia aja. Sifat Allah yang bagaimana yang pertama? Yang maha memiliki semua pemilik berikut kepemilikan mereka. Yang maha merajai semua raja berikut semua kerajaan mereka. Ini sifat Allah. Yang kedua, sifat apa yang ibu dapatkan? Yang maha berkehendak. Ya. Tu'til mulka man tasha' wa tansil mulka mimman tasha'. Sifat Allah yang lain adalah yang maha berkehendak untuk memberikan kamu sesuatu walaupun kamu belum siap menerimanya. Belum siap kamu menerimanya, dikasih sama Allah kalau ini sudah waktunya. Dan dicabut kepemilikan kamu walau kamu juga dalam keadaan tidak siap, dicabut dengan paksa. Sifat apa lagi yang kita dapatkan? Sebutkan. Setelah maha berkehendak, maha memuliakan dan maha menghinakan. Siapa saja yang dia kehendaki dengan kehendaknya. Jadi sumber semua kemuliaan adalah Allah, dan yang paling bisa memuliakan juga cuma Allah. Sumber semua yang bisa menghinakan juga cuma Allah. Tapi dalam Asmaul Husna enggak boleh disebutkan sendiri. Ibu misalnya lagi enggak suka sama seseorang, doanya ya Mudhillu, ya Mudhillu, ya Mudhillu. Wahai yang maha menghinakan. Dalam etika berasmaul husna itu tidak dibenarkan. Harus disebutkan berpasangan. Ya Mu'izzu, ya Mudhillu. Ini etika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat apa lagi yang kita dapati setelah itu? biyadikal khair. Ini yang keberapa ini? Yang keempat. Di tangan Allah lah semua kebaikan. Sifat apa lagi yang kelima? Innaka ala kulli syai'in qadir. Maha berkuasa atas segala sesuatu. Pengenalan kita tentang Allah yang baik seperti ini, semakin dalam kita hayati, maka semakin kuat nanti sandaran kita atau tawakal kita kepadanya. Dan ini berarti semakin menguatkan kehidupan kita dalam segala hal. Ibu-ibu sekalian, kita menghadapi banyak masalah dalam hidup. Kita menghadapi banyak sekali tantangan dalam hidup. Tapi kalau kita memahami ayat ini, ya Allah, Allah sekali lagi, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan kita dari berbagai macam kesulitan hidup. Hidup kita aja susah, anak kita tambah masalah lagi. Ya, yang sakit lah, yang bermasalah lah. Saya gak ingin sebutkan satu persatu. Belum lagi calon besan ngecilin lagi gitu. Apalagi dengar-dengar masalah orang tua nih. Kullahumma malikal mulk. Nanti kalau ibu-ibu sekalian merasa terhinakan, merasa terkucilkan, jangan memulai dari sesuatu yang di luar Allah subhanahu wa ta'ala. Bermula dari Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya begini, ya terkucilkan dalam hidup, sendirian, terhinakan, tertindas. Saran saya untuk memulai segala sesuatu, maksud saya di tengah persoalan yang kita hadapi itu, perbaikilah dulu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan semua makhluknya. Semua makhluk Allah termasuk makhluk hidup dan benda mati itu. Sudah hidup kita terkucilkan, harta kita juga tidak bisa kita gunakan. Ada nggak begitu? Ada. Karena nggak bisa dengan tanda tangan sendiri, harus dengan tanda tangan pasangan. Nasib pasangan masalah lagi sekarang. Sehingga aset kita tidak bisa kita manfaatkan. Sementara anak lagi butuh uang kuliah, yang ini mau menikah. Perbaiki dulu hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan semua makhluknya, baik yang hidup maupun yang benda mati itu. Tapi dari mana mulainya, Ustaz? Memperbaiki hubungan dengan Allah itu dari mana mulainya? Perbaiki salatmu. Dari situ mulainya. Bahwa nanti kita harus minta maaf, kita harus silaturahim, kita harus tawadhu, kita harus bersedekah, iya. Tapi mulai dari perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Dan memulainya dari mana? Dari salat itu. Untuk bisa merasakan sifat-sifat Allah yang agung ini, kulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tansi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Jelas sudah ya. Ini sebetulnya solusi keluar dari berbagai macam persoalan besar yang ibu hadapi. Ini ingat-ingat ayat ini. Inilah sifat-sifat Allah yang agung di dalam satu ayat ini. Coba sebutkan apa saja. Allah Maha Merajai dan menguasai, memiliki. Terus Allah Maha, ya, Maha berkehendak terhadap orang yang ingin dimuliakan dan yang dihinakan. Kemudian sifat Allah yang Maha memuliakan dan Maha merendahkan siapa saja yang dikehendaki. Yang keempat, di tangannya segala kebaikan. Dan yang kelima, berkuasa atas segala sesuatu. Nah, tadi saya sudah kasih contoh kasus untuk bisa merasakannya. Ayat ini memang lebih terasa bagi orang yang sedang tertindas, terkucilkan, tersendirikan, terapa lagi, terhinakan, teraniayakan, sedang kondisi terpuruk. Mulailah dari ayat ini dan mohonlah semua kebaikan. Tadi sedikit saya kasih contoh, kadang-kadang kita ini ingin bangkit, ingin rebound dari keterpurukan lewat cara-cara ingin menjadi emas, padahal tidak seharusnya. Dia nggak tahu siapa gue apa gitu. Nah, yang punya gunung emas itu siapa? Bukan gue kan gitu. Karena tadinya terhinakan, ingin bangkit gitu, tapi ingin memunculkan sisi keemasan pada dirinya, padahal bukan itu. Kalau ingin bangkit dari keterpurukan dan ingin termuliakan, jadilah seperti tanah. Tak apa diinjak, tetap memberikan banyak manfaat. Apalagi toh kita juga terbuat dari, kenapa harus mengemas-emaskan diri? Saya singgah Ustaz, si emas-emas itu aja. Nah, inilah prinsip-prinsip mendasar. Dan kalau ingin menjadi orang bermanfaat, dia dikal khair. Harus yakin dulu itu. Ingin memberi tidak punya uang, ingin menolong tidak punya kekuasaan, ingin membantu tidak punya networking, ya, ingin membantu orang lain kita enggak punya ilmu, dia dikal khair. Kembalikan semuanya kepada dan Allah Maha Kuasa atas segala, atas segala sesuatu. Nah, inilah kalau kita selalu kembali kepada Allah dengan memahami sifat-sifat ini, maka langkah-langkah kita nanti untuk mendapatkan kekuatan untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan kehormatan, itu bisa kita dapati setelah kita memahami sifat-sifat Allah yang ini. Semudah apa Allah merubah situasi kita? Segampang apa Allah merubah situasi kita? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Nah, sekarang kita diperlihatkan di sini sifat qudrah, sifat masyiah, sifat-sifat khairiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperlihatkan di sini sifat kekuasaan Allah, sifat kehendak Allah, dan sifat-sifat kebaikan-kebaikan Allah. Apa saja? Kita lihat. Tulijul laila fil nahar, engkau masukkan malam ke dalam siang. Ini sungguh kekuasaan yang luar biasa. Ada enggak orang yang bisa mengganti malam menjadi siang? Siang menjadi malam. Wa tulijul nahara fil lail, dan memasukkan siang kepada. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Begitu juga sebaliknya, wa tukhrijul mayyita minal, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan engkau beri kehendak, berikan rezeki kepada engkau kehendaki bighairi hisab, tanpa batas. Allahu Akbar. Ini sebuah penggambaran sifat-sifat Allah yang maha-maha semua di atas tadi dalam bentuk yang konkret. Kenapa contoh ini yang diperlihatkan? Karena ini yang setiap saat siapa saja, orang paling bodoh pun tahu, akan cepat mengerti dan mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Tuliju layla fil nahar, memasukkan siang, memasukkan malam ke dalam siang. Apa artinya memasukkan malam ke dalam siang? Dari gelap menjadi terang. Artinya kegelapan yang tadinya begitu gulita tiba-tiba berubah menjadi terang benderang. Ibu sukanya gelap-gelapan atau terang-terangan? Tergantung situasi kan gitu. Kalau tidur maunya gelapan gitu. Kalau ngaji maunya, jadi suka gelap-gelapan atau terang-terangan? Dua-duanya kan gitu. Tapi dalam ayat ini tentu dimaksudkan bagaimana semua kondisi malam yang gelap, menakutkan, dan biasanya kondisi malam seseorang, ini kita ambil yang rata-rata ya, secara garis besar memang kegelapan itu sirna di hadapan kekuatan cahaya kalau Allah berkehendak. Begitu juga waktu siang. Kalau sudah waktunya datang malam, ya datanglah dia. Tidak ada satu orang pun yang bisa mencegahnya. Bahwa hari ini kita bahagia, tapi bisa mendadak susah gak? Bisa mendadak sedih gak? Mendadak nangis bisa gak? Bisa. Tulijul layla fil nahar, tulijul nahara. Dulu anak yang kita sayang-sayang, anak yang kita bangga-banggakan, anak yang kita sangat harapkan masa depannya, tetapi hari ini ternyata bagaimana? Bisa merubah kehidupan kita secara total? Bisa. Bisa. Bisa. Padahal kita doakan, kita besarkan, kita sekolahkan, ternyata pada akhirnya begitu menyakitkan dan begitu mengecewakan orang tua. Sampai ada nggak orang tua nggak mau ngeliat pernikahan anaknya? Ada. Alhamdulillah. Ya tapi tuliju layla wa tuliju nahar fil layl. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. Allah bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ini bisa berarti benda, apa, benda mati bisa mengeluarkan makhluk hidup? Ya seperti kalau kita lihat kehidupan ini, tanah itu benda mati atau makhluk hidup? Air itu benda mati atau makhluk hidup? Tapi dari situ lahirlah kehidupan. Orang tua yang beriman, orang tua yang bertakwa. Kalau Allah berkehendak, bisa sebaliknya. Bukan melahirkan orang tua anak yang bertakwa, justru melahirkan anak yang kafir. Begitu juga orang tua yang kafir bisa melahirkan anak yang bertakwa. Inilah sifat kemaha berkehendakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu sekalian, kalau sudah faham nih, Allah maha memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam, dan kita tidak berkuasa untuk menghalaunya. Ya Allah, sebentar lagi bang tutup matahari, jangan sampai terbenam dulu, ini kalau belum cair bahaya, gitu kan? Ada yang kayak gitu? Ada yang bisa berkuasa menahan matahari? Pernah sekali-kalinya walau Ilyasa atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang maha menahannya. Tulijul layla fil nahar wa tulijul nahara fil lain. Kita juga begitu. Pengennya sih setelah kita ngaji anak kita baik-baik semua. Iya, tapi ya kita sih maunya jodoh anak kita ya dari orang beriman dan bertakwa, tapi semua kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan sudah tahu begini, jadi kita mesti gimana? Yang sudah terlanjur terjadi pada dirinya. Kita sudah berusaha menjaga martabat keluarga, martabat rumah tangga. Kalau pada akhirnya kita juga tercoreng moreng oleh anak kita sendiri, bilang apa? Berat. Berat. Yang satu belum selesai, kena lagi setelah itu anak yang kedua. Kalau itu sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kalau enggak kuat-kuat tawakal, bisa gila loh orang tua ini. Tulijul layla fil nahar wa tulijul nahara fil layl. Padahal masalah orang tua sendiri juga luar biasa beratnya. Tambah lagi persoalan anak. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita. Nah sekarang yang punya keluarga baik-baik, anak baik-baik, mantu baik-baik, harus gimana? Bersyukur, hati-hati juga. Sebab semua bisa berubah setiap saat, betul gak Bu? Kita gak mau itu, tetapi bisa gak berubah setiap saat? Bisa. Dan itu mendadak semuanya terjadi. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Di antara sifat Allah juga harus kita tahu adalah dan Dia Maha memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa kita ketahui sebelumnya, secara angka, secara volume, semua tanpa batas seperti yang kita duga. Artinya Allah bisa merubah semuanya. Allah bisa memberikan yang tidak pernah kamu duga, di luar yang pernah kamu duga. Nah karenanya orang-orang yang senantiasa bertawakal dalam berbagai musibah, bersyukur dalam berbagai nikmat, akan mendapatkan sokongan kekuatan tak terbatas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.